bebas dan tak berguna saat kau tak ada. Tersengat panas serik sang mentari, kau datang untuk menyejukkan hati. Dan bila dingin terasa menyakitkan, kau bawa tak elegan tanpa kamu. Pergi liburan kesepian tanpa kamu. Semua terasa bangsa tak berguna saat kau tak ada. Tersenyum